الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, telah kita sebutkan sebelumnya tentang hukum seseorang yang berbicara di dalam kamar mandi. Bahwa para fuqaha mereka telah menyebutkan tentang dimakruhkannya perkara ini. Seseorang berbicara ataukah seorang ngobrol dengan yang lainnya tanpa ada kebutuhan. Maka tidak sepantasnya bagi seorang yang sedang berada di dalam kamar mandi atau di dalam WC untuk berbicara tanpa ada kebutuhan. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wa yukrahu ayyabula fi syaqqin wa nahwi. Dan dibenci seseorang buang air kecil di lubang dan yang semisalnya. Li hadithi Qatadata an Abdillah ibn Sarjis, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبال في الجحر. برلسركن حديث قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري داري عبد الله بن سرجس bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melarang seseorang buang air kecil di lubang. قيل لقتادة فما بال الجحر. Lalu ditanya Qatadah, mengapa seorang tidak diperbolehkan buang air kecil di lubang, ada apa? Qala yuqalu innaha masakinul jinni. Maka dijawab oleh Qatadah bahwa dikatakan lubang adalah merupakan tempat-tempat tinggalnya kaum jin. Hadis ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya Ibn Khuzaimah, Ibn Sakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula. Namun pada hakikatnya hadis ini diperselisihkan kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat menghukumi hadis ini munqati', terputus. Sebab Qatadah Ibn Di'amah Sadusi tidak diketahui dia mendengarkan dari seorang sahabat kecuali Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun selain dari Anas bin Malik, maka sebagian para ulama menafikan bahwa Qatadah pernah mendengarkan hadis dari selain sahabat Anas bin Malik dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi sebagian para ulama mereka menetapkan bahwa Qatadah pernah mendengarkan hadis selain dari Anas bin Malik dari kalangan para sahabat. Dan itu dikuatkan oleh Ali bin Abdullah Al-Madini yang menunjukkan bahwa beliau menetapkan bahwa Qatadah memungkinkan mendengarkan hadis ini dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu ta'ala anhu. Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa seorang tidak diperbolehkan buang air kecil di tempat-tempat yang dikhawatirkan itu akan dihuni oleh kaum jin. Seperti lubang, di dalam gua-gua, dan yang semisalnya. Tempat-tempat yang dikhawatirkan apabila seorang buang air kecil di sana, maka dia akan mengencingi jin atau syaitan atau siapa dari kalangan jin. Sehingga mereka merasa terganggu dan ini dapat berdampak yang buruk bagi manusia tersebut. Walannahu la ya'man ay yakuna fihi hayawanun fayudhihi, sebab dia tidak merasa aman, boleh jadi di situ ada hewan yang mengganggunya. Apakah itu ular yang biasanya tinggal di dalam lubang atau jin atau yang lainnya. Aw yakunu maskanan lil jinni fayudhihim, ataukah itu merupakan tempat tinggal jin sehingga dapat mengganggu dan menyakiti orang yang melakukan hal tersebut. Wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi syai'in fihi dzikrullah illa li hajah, dan dibenci seseorang masuk ke dalam WC membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikrullah, di dalamnya disebut Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada lafaz Allah ataukah ada ayat-ayat atau yang semisalnya, tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam WC illa lihajatin, kecuali jika ada kebutuhan. Kecuali jika ada kebutuhan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk ke dalam WC, maka beliau meletakkan cincinnya. Sebab pada cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ Muhammadun Rasulullah. Sehingga dalam riwayat ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas cincin terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam WC. Namun hadis ini juga diperselisihkan dengan para ulama. Sebagian para ulama, termasuk di antaranya Ibnu Turkumani, melemahkan riwayat ini. Dan mereka melemahkan riwayat ini disebabkan karena perawi yang bernama Hammam. Hammam Ibn Munabbih yang meriwayatkan hadis ini. Dan para ulama seperti An-Nasa'i rahimahullah ta'ala menghukumi kelirunya riwayat Hammam. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini ada perawi yang bernama Ibnu Juraij, Abdul Malik bin Abdul Aziz. Dan dia seorang perawi yang mudallis. Dia seorang perawi yang mentadlis hadis, sehingga selama dia tidak menjelaskan bahwa dia mendengarkan langsung dari orang yang di atasnya, dari kalangan gurunya, maka tidak diterima riwayatnya. Oleh karena itu, riwayat yang disebutkan oleh muallif hafizahullah ta'ala ini adalah riwayat yang lemah. Namun secara hukum seseorang tidak diperbolehkan membawa sesuatu yang disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, membawa mushaf, membawa lembaran-lembaran ayat Al-Quran, membawa buku-buku yang di dalamnya tertulis nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua tidaklah sepantasnya dibawa masuk ke dalam WC, sebab di dalam terdapat zikrullah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara bentuk ketakwaan hati. Nah. Amma 'inda al-hajati wadh-dharurati fala ba'sa. Adapun ketika dalam kondisi hajat dan terpaksa darurat. Ya. Kalau dia simpan di luar bisa-bisa hilang. Nah. Dia menyimpan di tempat umum misalnya. Ya, mungkin di dalam dompetnya ada sesuatu, maka dia simpan di luar, jangan. Nah. Dalam kondisi darurat tidak mengapa. Atau haja. Kal hajati ila dhul bil awraq an-naqdiyah allati fiha ismullah. Seperti memang dia butuh, terpaksa dia masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa uang. Uang-uang kertas yang di dalamnya tertulis bismillah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in tarakaha kharijan kanat 'urdatan lis-sariqati aw in-nisyan. Sebab kalau dia letakkan di luar itu dapat menyebabkan dicurinya uang tersebut, atau mungkin dia lupa mengambilnya. Sehingga kata beliau dalam kondisi darurat tidak mengapa. Amal mushaf fa innahu yahrumu ad-dukhul bihi sawa'un kana zahiran aw khafiyan. Adapun mushaf Al-Qur'an haram hukumnya membawa masuk ke dalam WC. Apakah sama saja dalam hal ini ditampakkan atau disimpan? Ditampakkan atau disembunyikan. Li'annahu kalamullah. Sebab itu adalah firman Allah. Wa huwa asyraful kalam. Dan itu adalah ucapan yang paling mulia. Yang paling benar. Yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa dukhulul khala'i bihi fihi naw'un minal ihanah. Dan masuk ke dalam WC dengan membawa sesuatu yang di dalam terdapat zikrullah, maka ini merupakan salah satu jenis penghinaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan membawa mushaf atau sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah, maka seseorang hendaknya tidak membawa masuk ke dalamnya. Namun para ulama mereka berselisih tentang hukum seorang yang membawa masuk mushaf atau yang semisalnya dimasukkan, dia masuk ke dalam kamar mandi tapi dalam keadaan tersimpan, tidak dibuka. Beda kalau misalnya dalam keadaan dibuka, maka ini tidak diperbolehkan. Sepakat para ulama dalam hal ini, sebab membukanya masuk kamar mandi ini merupakan bentuk ihanah, melecehkan Al-Qur'an Karim. Tapi kalau misalnya disimpan, ya, dia masuk ke dalam kamar mandi lalu kemudian dia memiliki mushaf. Mushaf itu apakah di kantongnya atau di sakunya atau di tasnya, dia membawa masuk, ini apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di sini beliau mengatakan tidak boleh membawa mushaf sama sekali masuk ke dalam WC apakah nampak ataukah disimpan. Namun sebagian para ulama mengatakan kalau disimpan dan tidak dibuka, maka yang demikian tidak mengapa. Nah, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebab setiap muslim itu pasti menyimpan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya, dalam dadanya. Dia menghafal ayat-ayat Allah Tabaraka wa ta'ala. Namun selama itu tersimpan, maka tidak mengapa. Maka demikian pula keadaannya lembaran-lembaran atau ayat-ayat yang di sana terdapat ismullah Subhanahu wa ta'ala, selama itu statusnya disimpan, maka insyaallah ta'ala tidak mengapa. Yang terlarang kalau ditampakkan, yang merupakan bentuk ihana, melecehkan, merendahkan kedudukan Al-Quran Al-Karim. Namun kalau disimpan, sama halnya seperti seorang ya, menyimpan hafalan Al-Quran dalam hatinya, dalam dadanya. Selama tidak dikeluarkan dengan membacanya, maka yang demikian tidak mengapa. Termasuk pula diantaranya, misalnya ada seorang memiliki HP. Lalu di dalam HP tersebut ada mushaf Al-Quran Karim. Yang sewaktu-waktu dia membutuhkan, dia membukanya, lalu membacanya. Namun ketika dia masuk dalam kamar mandi dalam keadaan dia tidak mengaktifkan program mushaf tersebut atau yang semisalnya, maka asal hukumnya yang demikian diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian selesai pembahasan seputar qada'ul hajah. InsyaAllah ta'ala pada bab yang berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah. Ila huna wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.